ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبس منهم رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian barakallahu fikum, masih membahas tentang babu maja'a fil istisqa bil anwa. Bab apa yang telah datang tentang ancaman bagi orang-orang yang mereka meminta hujan dengan bintang. Dan kita telah sampai pada dalil minal hadis. Dari hadis an Abi Malikin. Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abi Malik al-Ash'ari, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un fi ummati. Ada empat perkara di tengah umatku. Min amril jahiliyah, termasuk di antara keadaan orang-orang jahiliyah. Termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang mereka barakallahu fikum belum meninggalkannya. Ada sebagian orang yang masih melakukannya. Apa itu empat perkara yang beliau sebutkan? Yang pertama kemarin, al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru berbangga diri dengan nasab kedudukan orang tua. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela, menjatuhkan aib, kekurangan pada nasab orang lain. Wal istisqa bin nujum, dan meminta hujan. Di sini babnya meminta hujan kepada bintang-bintang. Dan yang keempat, waniyahah, meratapi mayit. Lalu Nabi SAW melanjutkan dalam hadis riwayat Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annaihatu, wanita yang meratapi mayit, wanita yang mereka mengangkat suara atau memukul pipi atau badannya sebagai bentuk ratapan kepada mayit, idza lam tatub, apabila dia tidak bertobat, qabla mautiha, sebelum matinya. Dia belum bertobat dari perbuatannya sebelum matinya. Maka disabdakan oleh beliau, tuqamu yaumal qiyamah. Dia dibangkitkan dari kubur. Dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kuburnya pada yaumal qiyamah. Wa alaiha sirbal min qatiran, diberikan pakaian dari tembaga yang meleleh. panas. Dan wazir'un min syarab, dan baju dari gudik. Artinya dirak tadi, baju yang dia pakai menjadikan muncul gatal pada badannya. Dua siksaan. Di samping baju tersebut seperti timah yang meleleh, di samping itu juga membuat jasadnya gatal. Demikianlah azab bagi mereka yang tidak bertobat dari meratapi mayit. Karena kebanyakan yang meratapi mayit adalah wanita yang lemah hatinya di saat mendapatkan musibah. Walaupun demikian, bukan maknanya khusus bagi wanita. Berapa banyak laki-laki yang mereka itu juga lemah. Lihatlah orang-orang Syiah, Rafidhah, laki-lakinya perempuannya sama. Meratapi kematiannya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memukul, merusak jasad mereka sendiri pada setiap 10 Muharram di tanah Karbala. Dan sebagian orang-orang Syiah yang di negeri ini pun ikut-ikutan mempraktikkan ajaran bid'ah yang diajarkan oleh mereka. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada pelajaran. Kemarin telah sebutkan siapa itu Malik ibn Harith. Yang kedua, kita telah sampai pada kalimat min amril jahiliyah, perkara jahiliyah. Al-amr di sini bukan maknanya al-amr perintah, tapi al-sya'n, perkara yang termasuk perilaku jahiliyah. Maka kita masuk kalimat jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Qala. Wa qauluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat amril jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah idhafatuha ilal jahiliyah. Jahiliyah disandarkan kepada kalimat jahiliyah. Kenapa disandarkan kepada jahiliyah? Kalau jahiliyah secara bahasa adalah lawan dari berilmu. Dan Imam Ibnu Athir di dalam kitabnya An-Nihayah, jilid yang pertama halaman 32. Yang dimaksud jahiliyah adalah makanat alaihal Arab qabla al-Islam. Jadi maksud jahiliyah, kata Imam Ibnu Athir, adalah keadaan orang Arab, orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Dan minal jahli billahi wa rasulihi. Lihat di sini. Berupa jahil tentang Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi jahil bukan maknanya bodoh, tidak bisa berhitung. 1 + 1 = 2. Bukan itu. Itu juga namanya bodoh. 1 + 1 = 5. Itu namanya bodoh. Tapi bukan itu. Yang dimaksud jahiliyah, kata Imam Ibnu Athir, makanat al-Arab qabla al-Islam. Kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Minal jahli, berupa bodoh. Billahi wa rasulih, bodoh tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Jadi setiap keadaan mereka tidak mengenal Allah dan Rasul, itu namanya jahil. Makanya kata Syaikh Shalih Fauzan, dinukilkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu ma yukhaliful haq fahuwa jahil. Segala perkara yang menyelisihi al-haq itu namanya jahil. Kapan seorang menyelisihi al-haq itu namanya jahil. Kalau memang dia tidak ngerti, benar-benar tidak ngerti, namanya jahil basit. Kalau ada orang, yang kedua berarti, yukhaliful haq wa huwa alim. kalau ada orang menyelisihi kebenaran Quran dan Sunnah. Wa huwa alim, dalam kondisi dia ngerti. Itu juga namanya jahil. Tapi namanya beda. Jahil murakkab. Jadi kalau menyelisihi hak, memang benar-benar tidak ngerti, namanya jahil basit. Al-jahlul basit. Ya, kita harus sadari. Kita lahir dalam keadaan jahil. Waladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketahuilah kata Allah, kalian lahir dari perut ibu dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Bisanya nangis. Bapak ibunya aja tidak tahu. Baru lahir, dia tidak tahu. Maka ketika kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak ngerti tentang agama ini, kalau kita tidak belajar tetap bodoh. Sehingga kalau kita tidak mengerti hak, namanya jahil basit. Kalau sudah ngerti itu hak, lalu kita menyelisihi, namanya jahil murakkab. Jahil kuadrat. Oh, yeah. Yeah. Kenapa kuadrat? Sudah ngerti diselisihi. Dan ini banyak. Orang yang sudah ngerti menyelisihi hak al-haq, itu hakikatnya jahil juga. Walaupun mungkin digelari orang yang berilmu. Walaupun digelari orang-orang yang berkedudukan berilmu. Tapi kalau dia yukhalifu al-haq, wahuwa jahil, murakkab. Demikian kata Syaikh Fauzan di dalam penjelasan makna jahiliyah. Nah sekarang kenapa disebut jahiliyah? Apa tujuannya? Wal-ghardu minha. Dan Nabi SAW menyandarkan kalimat jahiliyah, urusan jahiliyah, kepada sebagian orang yang masih melakukannya. Karena masih ada orang yang melakukannya. Disandarkan kepada kalimat jahil, tujuannya apa? Ada dua. Wal ghardu minha at-taqbih wa tanfir. At-taqbih, untuk menunjukkan perkara itu jelek. Untuk menyebutkan perbuatan yang dilakukan itu taqbih, jelek. Yang kedua, at-tanfir. Supaya orang itu lari meninggalkan perbuatan tersebut. Li'anna kulla insanin. Dikarenakan setiap orang yuqalu. Dikatakan kepadanya fi'luka fi'lul jahiliyah. Kalau ada orang dikatakan perbuatanmu, itu perbuatan jahiliyah. Perbuatan kebodohan. La syaka annahu yakhdhab. Tidak diragukan lagi, dia akan jengkel. Ada enggak orang dikatakan kamu ini orang bodoh? Ada yang mau? Ya. Terus dia akan jengkel. Apa? Saya bodoh? Kamu itu perbuatannya seperti orang jahiliyah, orang bodoh. Dia akan jengkel. Supaya orang tersebut lari dari perbuatan jelek. Karena itu perbuatan kebodohan. Illa innahu la ahadun yarda annahu yusafu bil jahli. Is dikarenakan juga. Innahu la ahadun. Tidak ada seorang pun. Yardo ayyusofa bil jahli. Dia ridho. Tidak ada seorang pun dia akan ridho kalau disifati dengan bodoh. Wala bi anna fi'luhu min af'al jahiliyah. Tidak pula dia akan ridho kalau perbuatannya dikatakan perbuatan kebodohan. Itulah namanya jahiliyah. Walaupun dia orang bodoh, tidak mau dikatakan, orang bodoh. Tidak mau. Dia ingin dikatakan orang yang ngerti. Karena memang sifat bodoh, sifat yang jelek. Sehingga tidak ada yang mau dikatakan orang bodoh, walaupun dia tidak ngerti. Barakallahu fikum. Sehingga kembali kepada kesimpulan Syekh, disebutkan kalimat jahiliyah dalam hadis ini, ada dua tujuan. Wal ardu minal idhafati huna amran. Yang pertama, diulang lagi oleh Syekh. Yang pertama, at-tanfir. Supaya orang itu lari. Supaya orang itu lari dari sifat jahiliyah. Karena namanya sih sudah bodoh. Sehingga perbuatan tersebut perbuatan kebodohan. Supaya orang itu lari dari perbuatan jelek itu. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Ahzab. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian wahai para wanita berdandan, bersolek, keluar rumah seperti dandanannya orang jahiliyah pertama. Lihat. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian wahai para wanita menetap di rumah-rumah kalian. Keluar rumah jangan berdandan seperti orang jahiliyah. Kayak apa dandanannya coba? Orang jahiliyah dulu kalau keluar rumah menampakkan rambutnya, lehernya, dadanya, kakinya. Menampakkan kecantikannya. Itulah dandanan jahiliyah dulu. Dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, terkhusus para wanita. Wala tabarrujna. Jangan berdandan seperti orang jahiliyah dulu. Itu dandanannya orang jelek. Lihat. Masa dandan kayak gini jelek? Kan lebih pede keluar rumah seperti ini. Katanya lebih meyakinkan orang lain. Itu bukan meyakinkan orang lain, menimbulkan dosa. Oh, salah sendiri lihat saya. Kecuali kalau mata kita buta semuanya, anda lihat kamu mungkin. Kita punya mata bisa lihat. Jadi jangan disalahkan kalau banyak terjadi perzinaan. Karena wanitanya menarik-narik. Sementara laki-lakinya lemah imannya. Lemah imannya ditarik. Kita ini bukan seperti Nabi Yusuf. Imannya lemah. Kalau Nabi Yusuf di tempat sepi saja ditarik, tidak mau. Ini nariknya di tempat yang ramai lagi. Tidak malu-malu. Barakallahu fikum. Saya yakin kalau orang dikatakan kamu berperilaku jahiliyah, bodoh, saya yakin akan marah. Makanya supaya dia meninggalkan perbuatan jelek tadi, disandarkan dengan kalimat jahiliyah. Barakallahu fikum. Demikian dalam surat Al-Ahzab. Sehingga turunlah ayat memerintahkan para wanita keluar rumah dengan tetap menjaga diri. Sehingga Nabi mengingatkan ayyuma imra'atin istatarat. Perempuan mana saja dia memakai minyak wangi, liyajidu rihaha, supaya dicium baunya laki-laki. Fahiya kada wa kada. Perempuan itu demikian-demikian. Dalam riwayat fahiya zaniyah. Perempuan jelek. Saya yakin kalau diingatkan dengan hadis ini, dia akan marah. Karena itu memang perbuatan jahiliyah. Supaya segera meninggalkan, itu perbuatan jahiliyah. Tinggalkan. Itu tujuannya. Disandarkan kepada jahiliyah, supaya orang itu lari meninggalkannya. Yang kedua, wa bayanu anna hadhihi al-umur kulluha jahlun. Yang kedua, sebagai bentuk bayan penjelasan. Anna hadhihi al-umur, bahwa perkara-perkara ini, di antara empat perkara ini nanti akan disebutkan. Sebagai penjelasan bahwa empat perkara ini di antaranya termasuk min af'al kulluha jahlun wa humkun bil insan. Sebagai bentuk kebodohan, jahil. Jahil tadi menyelisih hak. Dan juga sebagai humqul insan. Humuk. Kalau diterjemah bahasa kita, dungu. Mungkin agak kasar ya. Karena memang kejahilan itu jelek. Sehingga harus disebutkan dengan bahasa yang bikin orang tidak senang. Itu humq. Kedunguan. Bagi seorang. Bagaimana tidak termasuk perkara kejelekan? Id laisa li ahlan bi ayyuriyaha. Id laisat ahlan bi ayyuriyaha al-insan. Aw ya'tani biha. Sebab tidak ada seorang yang dia itu ingin digolongkan sebagai golongan seorang yang bodoh. Ayatani biha, atau dia akan memperhatikan dirinya supaya tetap bodoh. Waladhi ya'tani biha jahin, maka orang yang dia melakukan perkara tersebut jahil, disebut bodoh. Sehingga barakallahu fikum, ini faidah. Faidah dari kalimat jahiliyah, beliau menyandarkan perbuatan tadi termasuk perilaku jahiliyah ada dua tujuannya. Faidahnya supaya orang itu lari. Faidah yang kedua agar itu sebagai penjelasan bahwa perbuatannya benar-benar di atas kebodohan. Ya. Bagaimana tidak meratapi mayit misalnya. Diratapi si mayit tersebut tidak menjadikan si mayit itu bangun. Namanya musibah. Barakallahu fikum. Yang ada di hati seorang ialah bersabar. Idza asabathu musibah qalu. Kalau ditimpa musibah kata Allah, qalu, berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Si mayit juga milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya juga akan kembali kepada Allah. Berdoa. Sadari itu musibah. Sehingga Ummu Salamah berdoa dengan doa yang diajarkan beliau. Allahumma ajur fi musibati wakhluf alaihi khairan minha. Dia baca doa ini. Ternyata sepeninggal suaminya, Allah ganti dengan suami yang lebih baik. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ditangisi sampai 7 hari sekalipun atau 1000 hari, itu tidak mengurangi musibahmu. Bahkan semakin berat musibahnya. Ya. Barakallahu fikum. Yang ada ialah sabar dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sekarang Syekh akan menyebutkan poin kedua. Poin pertama tadi beliau sebutkan faidah disandarkannya 4 perbuatan itu kepada perbuatan jahiliyah supaya kita lari. Supaya semakin jelas perbuatan itu benar-benar kebodohan. Nah, sekarang Syekh ingin menyebutkan wal murad. Dan yang dimaksud jahiliyah secara istilah. Jadi maksud dengan jahiliyah secara istilah, huna ma qablal bi'sati, keadaan sebelum dibangkitkannya Nabi. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus bangsa Arab. Karena nabi-nabi itu di negeri Arab sana. Iya. Secara umum kita semuanya pada zaman sebelum diutusnya Rasul, itulah namanya jahiliyah. Dianahum kanu ala jahlin wa dhalalin azim. Kenapa? Zaman sebelum diutusnya beliau, mereka dalam kondisi bodoh, bolal, sesat yang besar. Wa hatta innal araba kanu ajhalu khalqillah. Sehingga bangsa Arab waktu itu kata Syekh ajhalu khalqin. Sejahil-jahilnya makhluknya Allah Azza wa Jalla. Wa li hada yusammuna bil ummiyin. Lihat. Bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ummiyin. Apa itu ummiyin? Wal ummi huwa alladhi la yaqra' wa la yaktub. Ummi adalah orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, buta, apa namanya? Baca buat buta tulis, buta aksara. Dia lahir dalam kondisi seperti baru lahir. Walaupun sudah tua. Tapi karena kecil. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Namanya Umi. Itu orang Arab. Iya. Nisbatun ilal Umi. berarti disandarkan kepada al-um, ibu. Ka'anna ummuhu waladathu al-an. Artinya ummi, seolah orang itu baru dilahirkan dari ibunya sekarang. Atau melihat ibu melahirkan anaknya, anaknya tidak bisa baca. Anak yang baru lahir tadi tidak bisa nulis, tidak bisa ngomong, kecuali tangisan saja. Itulah dikatakan anak yang baru lahir dikatakan al-ummi karena disandarkan kepada ibunya. Demikian bangsa Arab sebelum datangnya Nabi SAW disebut dengan al-ummiyin. Dan Nabi SAW sendiri tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Beliau tidak bisa menulis. Kalau mau nulis surat, memanggil sahabat, tulis surat. Beliau menulis surat kepada para raja-raja. Beliau menulis kepada Ali bin Abi Thalib ketika Sulhul Hudaybiyah, tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sulhul Hudaybiyah. Yang suruh nulis Ali bin Abi Thalib, karena beliau bisa nulis. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Orang jahiliyah ini, bismillah saya mau. Ar-Rahman, Ar-Rahim saya tidak mau. Lalu Nabi SAW diminta oleh orang jahiliyah dihapus Ar-Rahman, Ar-Rahimnya. Bismillahnya saya mau, kata orang jahiliyah, orang musyrik. Lihat di sini, Nabi ngalah. Hapus Ar-Rahman, Ar-Rahimnya. Maka Nabi Ali bin Abi Thalib tidak mau hapus. Wah, ini kita kalah ini. Tidak kalah. Hapus. Mana tulisannya? Lihat. Nabi minta kepada Ali, mana tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim yang mana? Wah, ini dihapus oleh beliau. Karena dia tidak bisa baca dan bisa-bisa nulis. Baca tulisan tadi. Barakallahu fikum. Tidak sempat dia duduk di bangku apa namanya sekolah umur 7 tahun. Karena masa kecilnya jadi pangkon kambing. Tidak bisa menghidupi keluarganya karena dia ditinggal bapak ibunya. Ikut pamannya, pamannya sendiri anaknya banyak. Miskin dia. Ya. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang menuduh Quran itu bikinannya siapa? Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW bikin Quran yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis? Umi, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dalilnya, kalau bangsa Arab dikatakan umi, ialah di dalam walakin lama ba'asa au bu'isa fihim hadan nabiyyu al-karimu. Namun setelah diutusnya Nabi yang mulia ini di tengah mereka, surat Ali Imran ayat 164. Surat Ali Imran 164. Allah berfirman, laqad manallah. Laqad dan sungguh. Manna, Allah Ta'ala telah menganugerahkan alal mu'minin, kepada kaum mu'minin. Apa itu anugerah yang Allah ingatkan? Di dalam surat Ali Imran diingatkan, sungguh Allah Ta'ala telah menganugerahkan alal mu'minin, atas orang mu'min. Apa anugerah nikmat yang besar? Idh ba'asa fihim rasulah. Ketika Allah utus di tengah mereka rasulan, seorang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, dari jiwa-jiwa mereka, yakni bangsa Arab, bukan dari bangsa jin atau malaikat. Min anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri. Mereka tahu bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, tahu. Min anfusihim. Lalu Allah katakan, yatlu alaihim ayatih. Yatlu, membacakan atas mereka orang mukminin, ayatihi, ayat-ayatnya, Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab Al-Qur'an wal hikmah dan as-sunnah. Kalimat dalam Al-Qur'an kalau ada al-kitab wal hikmah. Berarti hikmah yang dimaksud as-sunnah. Demikian sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, juga disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau kalimat kitab wal hikmah, hikmah di situ adalah sunnah. Wa in kanu min qablu, dan sebelumnya, sebelum dibangkitkannya Rasul, sebelumnya la fi dhalalin mubin. Lihat Allah sifati dalam kondisi dhalal, sesat. Iya. Mubin nyata. Nyata-nyata sesatnya. Lihat. Barakallahu fikum. Wah, Al-Qur'an kok menyesat-nyesatkan orang ya. Wah, ini Qur'annya keras ini. Kok sukanya menyesat-nyesatkan orang? Mau ngomong apa? Memang demikian. Orang yang beribadah kepada selain Allah, bukan itu sesat. Mau dikatakan apa lagi bahasa yang pas? Tidak benar. Atau bahasa apa yang pas kira-kira? Dhalalin mubin, sesat yang nyata. Supaya orang paham. Di sini kata Syekh, disebutkan dalam ayat ini, fahadihi minnatun azimah. Maka ayat ini, diutusnya Rasul ini, minnatun azimah. Anugerah yang besar. An ba'asa fihimun nabi. Dibangkitkan. Bu'isa fihimun nabiyu. Dibangkitkan di tengah mereka. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadihil umuri samiyah. Anugerah yang besar ini ada empat. Dalam ayat ini kata Syekh, ada empat al-umurus samiyah. Perkara-perkara yang besar nilainya. Anugerah Allah Ta'ala yang besar. Yang pertama, yatlu alaihim ayatillah. Diutusnya Nabi yang pertama membacakan atas mereka ayat-ayat Allah. Ibnu Katsir mengartikan ayatullah Al-Qur'an. Nabi membacakan kepada para sahabat Al-Qur'an. Sahabat ada yang hafal tak kala Nabi membacanya, mendengarnya dan hafal. Barakallahu fikum. Dan diajarkan ayat per ayat kepada para murid-muridnya. Yang kedua, nikmah yang besar ialah dengan diatusnya Rasul, wa yuzakihim, mensucikan mereka. Apa yang dimaksud mensucikan? Yutahiru ahlakahum, mensucikan akhlak mereka. Wa ibadatahum, dan ibadah mereka. Wa yunamiha, dan mereka yunamiha, menumbuhkan, menyemberikan kesemangatan, menumbuhkan di atasnya. Artinya dijaga dengan disucikan itu. Disucikan akhlaknya dari akhlak yang jelek. Atau bisa bayangkan jeleknya akhlak mereka. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, kita lihat kejelekan orang jahiliyah. Di antara bentuk model pernikahan jahiliyah dulu, ketika ada wanita ingin menikah, dia tulis atau dia umumkan di pintu. Dipersilahkan mendatangi dia, menggaulinya. Ini adalah model mereka. Sehingga setiap orang masuk menggaulinya, setiap orang masuk menggaulinya. Sampai akhirnya kalau sudah hamil berhenti. Tidak diketahui siapa, airnya siapa yang ada di rahimnya, yang menjadi anak. Nanti setelah lahir, laki-laki yang pernah mendatangi suruh kumpul berbaris. Baris. Nanti si janin, si bayi tersebut, dilihat wajahnya mirip dengan siapa. Nah, ini namanya kofiyah. Kofiyahnya itu niteni, mukanya mirip siapa ini? Ah. Oh mirip kamu, ini anakmu ini. Yang lain mundur. Salah. Itu model apa? Jahiliyah. Barakallahu fikum. Jelek sekali model seperti itu. Padahal belum tentu anaknya, airnya dia yang jadi. Ya. Bisa sih laki-laki yang terakhir yang jadi malah. Barakallahu fikum. Bukankah itu kejelekan? Maka setelah datang Islam, sungguh dimuliakan. Ketika kamu ngelamar, dilihat dulu. Karena wanita-wanita Islam rapat. Tidak kelihatan kecuali dua matanya. Dari kecil belum pernah lihat. Dari kecil tidak pernah lihat, cuma kelihatan kedua matanya. Barakallahu fikum. Lalu kalau menikah gimana? Izin sama bapaknya. Saya mau nikah anakmu. Kalau dia mau lihat, duduk si perempuan tadi yang mau dilihat dengan bapaknya. Dilihat. Ya sosok. Mundur. Mundur. Bukan ngobrol. Mana kamu sekolah di mana? Hafalannya sampai berapa? Bukan apa namanya? Obrolan kosong. Ada bapaknya. Sungguh terjaga, ada walinya. Setelah itu cocok datang ngelamar. Saya mau ngelamar anakmu. Demikian dimuliakannya para wanita oleh Islam. Barakallahu fikum. Terjaga. Dan berani nyentuh sebelum terjadi akad. Berapa banyak kasus di zaman sekarang? Karena sudah tampil dulu di mana? Sudah tampil dulu gambarnya di mana? Di awan sana. Ada yang nangkep Mbah Google. Ditangkep sama Mbah Google, disodorkan kepada setiap orang. Barakallahu fikum. Kecantikannya. Kadang sekali-kali beraksi. Jadi fitnah. Barakallahu fikum, maka marilah kita jaga diri kita, anak kita, istri kita dari segala kejelekan. Jangan sampai terjatuh kepada kejahilan. Yang berikutnya juga di dalam sisi ibadah. Ibadah orang jahiliyah sangat jelek. Sebagaimana sudah kita ketahui, mereka memberikan sesembahan, sesembelihan kepada syaitan, kepada jin, kepada arwah. Yang keempat, yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab Quran. Dan nikmat yang keempat, wal hikmah, al hikmah as-sunnah. Sunnah adalah ucapan, perbuatan, akhlak, perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tafsir dari Quran. Jadi kalau ingin tahu tafsirnya Quran, ya sunnah. Itulah ajaran yang dibimbing oleh beliau. Hadihi fawaid arba' azimah. Inilah empat faidah yang agung. Law waratat wazanat dunya biwahidatin minha lawazanatha indaman ya'rifu qadroha. Kalau ditimbang satu saja dari empat itu, itu akan lebih berat timbangannya daripada dunia bagi orang yang tahu kadar. Demikian kata Syekh wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.